kumandang tembang asmara curahan ungkapan jiwa nganggo kekasih tercinta si tega ninggal barlan berita aduh pegengin tenane aduh pegeng gulatine langkah kabar.